Orang yang ada perasaan yang buruk dalam hati, malaikat rahmat tak masuk dalam rumah. Adakah malaikat rahmat masuknya seorang itu bertaubat? Gini, dengar molek. Rasa keburukan yang ada di dalam hati ini, dia umum sangat. Siapa yang ada rasa buruk, rasa benci, rasa nak marah, rasa dia sesama makhluk, maka tidak lagi dihukum sebagai jahat. Yang jahat ni orang yang bercita-cita untuk membalas nak atau menghina ataupun merealisasikan pandangan buruk yang ada dalam hati. Sebab kita ni manusia. Kadang-kadang dia mari telitah, tak bergahi korang. Nak biarlah dia sebagai lintasan saja. Kadang-kadang nak marah. Tapi Allah puji pula bila kita dapat tahan. Maknanya tahan bukan ambil marah tu buat dalam laut. Tapi marah tu hanya simpan dalam hati. Turun ayat wal-kaziminal ghaiza. Allah memuji orang yang nak marah. Tapi dia simpan di dalam hatinya. Beci korang. Tapi tak lahirkan pada mulut. Biarlah. Pasal apa? Jenis hati dia gitu. Payuh nak jadi molek. Mari rasa beci. Mari masa meluak. Tapi jangan terjemahkan dengan perkataan dan tingkah laku. Nah, ha, jadi malaikat rahmat tidak ada pun sebut mana-mana nas. Tak, maknanya kalau gini. Yang adanya, nah, malaikat-malaikat ini nah, tidak suka kepada benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Tak nanti dalam hati ada benda buruk. Nah, segala benda yang buruk tidak disukai. Rumah kita tangga lagu muzik berhutang-hutang, bersih bangun kali pun malaikat tak suka. Dia suka rumah yang baca Quran. Suka rumah yang berselawat. Tak. Haa.